hidup dalam gairah cinta. Itu sangat luar biasa. Nuansa lukisan indah antara insan manusia, pria dan wanita, menata tiap langkah dalam cinta, memberikan kekuatan yang tak terlawankan. Dua menjadi satu. Bukankah itu indah? Pikirkan, apakah kau punya? Jika ya, maka engkau adalah orang yang berbahagia. Terberkatilah sandangmu, terberkatilah panganmu, terberkatilah papanmu. Ya, rumah tempat tinggal dan apapun yang kau pakai. Menjadi ungkapan kebahagiaan karena gairah cinta yang menghidupkan artinya. Semua akan menjadi indah. Sebesar apapun rumahmu, sebagus apapun pakaianmu, seenak apapun makananmu, sangat ditentukan oleh gairah cinta yang hidup di dalam hidupmu. Itulah keluarga yang menjadi impian tiap anak manusia. Miliki karena itu kemungkinan, bukan hanya sekedar impian yang tak bisa diwujudkan. Mungkin Anda berkata, saya tak punya. Mengapa tak berpikir untuk berhenti sejenak dan memulainya? Memperbaiki yang salah, membangun yang rubuh, bukankah itu menjadi pekerjaan indah untuk menggapai sukacita? Dapatkan gairah cinta, karena ialah sebetulnya gairah hidup di dalam sepanjang langkah-langkah. Gairah cinta selalu membutuhkan kejujuran, kesetiaan di sana. Indah, dua menjadi satu. Satu yang tak terpisahkan. Nikmati gairah cinta yang memberi sukacita.